Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrar bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Nahmadullah azza wa jal wa nashkuruhu ala ni'amihi lati la tu'addu wa la tuhsa. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya yang Allah ta'ala berikan kepada kita yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini, maka itu sudah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan kemudahan dan bimbingan untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita doa sebagaimana beliau berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah SAW menyatakan, ya Abu Dzar la tada'anna fi kulli dubri shalah antakul Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis Mu'ad. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, la tada'anna fi kulli dubri shalah, wahai Mu'ad, jangan engkau tinggalkan sekali-kali di akhir dari sholatmu untuk engkau mengatakan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah diriku untuk aku mengingat engkau dan untuk aku bersyukur kepada engkau dan untuk aku memperbagus ibadah kepada engkau. Tiga perkara yang satu dengan yang lainnya saling terkait, yang tidak terpisah, dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam doa ini. Yang pertama adalah dzikrika, berzikir kepada engkau ya Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat keagungannya, mengingat keesaannya, kemuliaannya, mengingat kuasanya dan mengingat nikmat-nikmatnya. Kemudian dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa kita untuk pandai kita bersyukur kepada Allah. Sehingga yang kedua, wa dzikrika, dan berzikir kepada engkau, dan wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Dan tandanya orang yang bersyukur kepada Allah adalah senantiasa memperbagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kepada engkau. Karena orang yang benar syukurnya akan terwujud, realisir dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan nikmat yang dia terima untuk beramal amalan soleh. Sampai Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika didapati oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat malam berdiri panjang, bacaannya panjang sampai bengkak kaki beliau. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah lima sana'ta, wahai Rasulullah, kenapa engkau mesti berbuat demikian sementara dosa engkau telah diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang? Maka Rasulullah SAW menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak sepantasnya untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, semakin diberi nikmat, semakin bersyukur dengan dibuktikan ibadahnya beliau semakin bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Allah taala perintahkan kepada Dawud alaihissalam dan keluarganya yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi agama, beliau menjadi nabi dan rasulnya Allah. Dari sisi dunia, beliau adalah orang yang punya kekuasaan, punya harta. Nabi Dawud alaihissalam menjadi raja. Nah, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur." Beramallah kalian wahai keluarga Dawud dalam rangka bersyukur. Nah, dalam rangka bersyukur. Jadi kalau kita hitung sehari ini tadi, amal soleh kita kurang, berarti rasa syukur kita kurang. Kalau amal soleh kita banyak, walhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah, karena itu adalah karunia, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan tambahan kepada kita dari nikmat yang Allah Ta'ala berikan sebelumnya kepada kita. Syukur kita menjadi nikmat di atas nikmat. Naam, berarti kita insya Allah merealisasikan wujud bukti benarnya syukur kita kepada Allah. Hamba yang pandai bersyukur, semakin dia dekat kepada Allah, semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hamba yang dia tidak bersyukur, ditunjukkan dengan ingkarnya dia akan nikmat-nikmat Allah dengan maksiat dan dosanya, pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Nasallahu salamah wal afiyah. I'malu ala Dawuda syukra. Beramallah wahai keluarga Dawud dalam rangka bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah Ta'ala memberitakan ternyata mayoritasnya manusia itu memang tidak pandai bersyukur. Sehingga wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan targetnya iblis dengan bala tentaranya dari kalangan syaitan, nah, adalah menghalang-halangi manusia untuk bersyukur kepada Allah. Targetnya agar manusia ini banyak yang tidak bersyukur. Wala tajidu aksarohum syakirin. Engkau tidak mendapati mereka ya Allah, kebanyakan manusia itu bersyukur. Tidak engkau dapati kebanyakan manusia itu mereka bersyukur. Itu memang targetnya iblis. Nah, dengan bala tentaranya di kalangan syaitan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Semoga di antara perkara yang semakin mengingatkan kita dan membuktikan diri kita untuk kita pandai bersyukur adalah seutama-utama ibadah setelah faridah, setelah sholat lima waktu, setelah fardu-fardu adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Nah, karena itu dampaknya sangat luar biasa. Adanya perubahan seseorang dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, dari sebelumnya keliru menjadi benar, dari sebelumnya menyimpang menjadi lurus, dari sebelumnya malas-malas dalam ketaatan kemudian menjadi semangat, sangat-sangatlah dipengaruhi bimbingan ilmu, nasihat ilmu yang sampai kepada dia. Tak heran kalau kemudian semisal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu juga sebagian sahabat yang lain, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mengajak sahabat yang lainnya untuk meningkatkan keimanan supaya kokoh, semakin kokoh imannya itu dengan bermajelis ilmu. Hayya najlisu sa'atan linazdada imana. Ayo kita duduk sejenak, enggak lama kok, sejenak aja. Nah, duduk di majelis ilmu, enggak nyampe berjam-jam. Nah, ayo kita duduk sesaat. Linazdada imana, untuk kita menambah iman. Nah, ayat dibacakan, bimbingan hadis disampaikan. Nah, kalam para ulama dinukilkan. Itu semua adalah bimbingan nasihat yang lebih berharga dari emas dan perak. Ikhwan fiddin azanillahu ayyakum. Alimahuman alimah, jahilahuman jahilah. Mengetahuinya orang yang tahu memang. Ya, tidak mengetahuinya orang yang jahil. Nah, kalau sudah tidak ngerti, bisa jadi bahkan memusuhi. Nah, gak punya selera kepada ilmu. Gak ada niat untuk talabul ilm, mendalami ilmu. Bahkan bisa saja majelis ilmu dia musuhi. Kata pepatah orang Arab, man jahila say'an adahu. Siapa yang jahil, tidak ngerti kepada sesuatu, bisa saja dia memusuhinya. Enggak ngerti. Ketika dia ketemu batu, batu hitam apa sih ini? Buang gitu aja. Enggak ngerti. Bagi orang yang ngerti, dipungut oleh dia, loh, ini batu apa? Berharga intinya. Dia ngerti masalahnya. Ini batu berharga ini. Diambil. Nah, betul berharga. Bagi yang ngerti. Kalau gak ngerti, dianggap biasa gitu aja. Nah, orang yang ngerti memang beda dengan yang tidak ngerti. Gak ngerti juga beda dengan orang yang ngerti. Ikhwan fillah azan ya Allah. Qajar roba yang demikian. Telah terbukti yang dimaksud antara orang yang ngerti dan tidak ngerti itu berbeda. Ngerti keutamaan ilmu tentu berbeda dengan orang yang tidak ngerti. Ngerti pentingnya ilmu tentu beda dengan orang yang tidak ngerti. Nah, akhirnya ngerti dengan tidak ngerti itu pengaruh kepada semangat dan tidaknya. Nah, pengaruh kepada sikap dia. Mendudukkannya dia terhadap perkara tersebut, ilmu ini, nah, saya tempatkan di mana dan saya harus bagaimana, itu tentu beda antara orang yang ngerti dengan yang tidak ngerti. Nah, semoga Allah Ta'ala menambahkan kepada kita ilmu dan pemahaman di dalam agama ini dengan pemahaman yang benar, sampai-sampai Rasulnya alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk memiliki doa permintaan kepada Allah ditambahkan ilmu. Kul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Nabi loh, diperintahkan untuk minta tambahan kepada Allah ilmu. Bahkan para ulama diantaranya Al-Imam Qayyim rahimahullah menyatakan Allah tidak didapati di dalam Al-Quran perintah untuk meminta tambahan. Gak ada ayat yang memerintahkan Nabi untuk meminta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Ya. Yang Allah Ta'ala suruh meminta tambahan di dalam Al-Quran, kalau kita teliti, tidak ada kecuali disuruh untuk minta tambahan ilmu. 6. Ikhwan fillah azani Allah. Iyakum. Tentu ilmu dengan cara dipelajari. Al-ilmu bitta'alum. Ilmu itu dengan cara dipelajari. Wal-fikhu bittafakuh. Dan paham fikih itu dengan cara mendalami. Nah, itu usahanya. Ikhwan fillah azani Allah. Iyakum. Kita melanjutkan kajian kita, kitab Samail Nabi atau As-Samail Al-Muhammadiyah yang membahas tentang karakteristik, sifat-sifat, ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bahasan kita di awal adalah sifat atau ciri fisik Rasul alaihi salatu wasallam, bab awal. Baru kemudian nanti sifat, ciri, karakter, perilaku, akhlaknya Rasul alaihi salatu wasallam. Masih di bab pertama tentang bab maja'a fi khalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Rasul alaihi salatu wasallam, dan kita sudah membaca 10 hadis pada pertemuan sebelumnya. Dari bab pertama ini 15 hadis. Masuk hadis 10 belum ya? Belum. Oke, kita baca hadis yang ke-10. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, haddatsana Hannad ibnu Sari qala haddatsana Absar bin Qasim an As'as yakni Ibnu Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi khullatun hamra faja'altu anduru ilaihi wa ilal qamar fala huwa indi ahsanu minal qamar. Telah menceritakan kepada kami Hannad ibnu Sari, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Aisar ibnu Qasim dari As'as. As'as yaitu ibnu Sawar. Baik. An Abi Ishaq an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang penuh cahaya terang. Yani di malam saat bulan sedang penuh cahayanya. Di malam purnama. Wa alaihi khullatun hamra, dan beliau mengenakan khullah. Nah, pakaian buatan Yaman yang bergaris. Hamra, berwarna merah, kemerah-merahan, bergaris merah. Faja'atu angduru ilaih, maka mulailah aku melihat beliau, dan kemudian setelah itu melihat bulan yang cahayanya terang penuh. Falahuwa indi ahsanu minal qamar, maka sungguh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku lihat lebih bagus daripada bulan. Nah, ini hadis ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di Jami' beliau. Jami' Tirmidzi atau Sunan beliau. Nomor hadis 2811. Pada sanad hadis ini ada rawi bernama tadi As'as Ibnu Sawar. As'as ibn Sawar ini, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, dihukumi adalah rawi yang lemah, dhaif. Nah, sehingga dari sisi sanad hadis ini adalah ada kelemahan. Namun secara makna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wajah beliau seperti bulan bercahaya, secara penampakan bercahaya dan cenderung bulat, walaupun tidak bulat 100% wajah beliau alaihi salatu wasalam, ini adalah dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih, termasuk hadis yang setelahnya. Nah, demikian. Jadi secara hadis nomor 10 adalah lemah. Namun secara isi bahwasanya beliau alaihi salatu wasalam, nah, penampakan beliau ketika dilihat lebih bagus daripada bulan. Nah, penampilan beliau ketika dilihat lebih bagus daripada bagusnya atau eloknya, indahnya bulan, maka ini adalah dikuatkan dengan hadis sahih. Sekaligus makanya kita baca hadis setelahnya, hadis yang ke-11. Nah, qala haddatsana Sufyan ibnu Waqi qala haddatsana Humayd ibnu Abdurrahman ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla saif qala la bal mislal qamar. Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Waqi. Qala, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Humayd ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi dari Zuhair an Abi Ishaq. Beliau berkata, seseorang telah bertanya kepada Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla saif. Apakah wajah Rasul alaihi salatu wasalam itu seperti pedang? Nah, ini yang dimaukan, pertanyaan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dari sisi kemilaunya. Nah, karena pedang itu mengkilap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi bentuknya, yaitu lancip memanjang. Apakah wajah beliau itu berbentuk lancip dan lebih memanjang begitu? Ini yang maksud dari pertanyaannya. Dijawab oleh Barra ibn Azib, qala la, tidak. Bal mislal qamar, tidak. Namun seperti bulan. Juga naam dimaksudkan adalah dua. Cahayanya bercahaya seperti rembulan. Yang sudah kita terangkan, cahaya di sini bukanlah khisi, yakni cahaya murni cahaya yang berarti bisa menerangi kanan kiri, tidak. Nah, sampai ada orang yang meyakini, dan itu tidak didukung adanya hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak punya bayangan. Nah, kenapa? Karena beliau bercahaya. Beliau bercahaya kan dia punya bayang. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di syarah hadis syarah Shahih Al-Bukhari. Nah, hadis ini ada juga rawi bernama gurunya Imam Tirmidzi, Sufyan Ibnu Waqi. Sufyan ibnu Waqi ini adalah rawi yang juga dihukumi dhaif. Nah, dihukumi dhaif, bahkan didhaifkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau juga meriwayatkan dalam kitab Sunan beliau atau Jami' At-Tirmidzi, nomor hadis 3636. Namun semisal hadis ini, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, didukung adanya hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Al-Bukhari, nomor hadis 3549. Al-Imam Al-Bukhari dari jalan sanad yang lain, yakni Abu Nu'aim qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq qala su'ilal Barra, sama hadisnya Barra ibn Azib, sahabinya. Ditanya beliau, su'ila al-Barra, Barra ditanya, akana wajhun Nabi SAW misla saif. Apakah wajah Nabi SAW itu seperti pedang? Qala la bal mislal qamar. Tidak, namun seperti rembulan. Nah, jadi kalau sanadnya yang dibawakan Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan dalam kitab Sunan beliau juga, ini adalah sanadnya lemah. Namun yang sahih yang disebutkan di Shahihil Bukhari dengan sanad yang lain sama dari sahabat Barra ibn Azib, dengan konteks lafadz hadis juga sama. su'ilal barra akana wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam misla saif, apakah wajah nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Qala la bal mislal qamar, tidak, namun seperti rembulan. Nah, yang diterangkan oleh para ulama sekali lagi pengertiannya dua tadi. Dari sisi wajah beliau berkemilau, artinya cahaya. Nah, kemudian ya ini bentuk adalah bulat seperti bulan, walaupun tidak bulat 100%, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lainnya. Nah, faedah dari hadis 10 dan 11 adalah menetapkan bentuk wajah Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, jadi nanti kalau kita mimpi bertemu dengan Rasul, ya, kalau kita lihat wajahnya jelas kok wajahnya lancip. Nah, misalnya enggak ke arah bundar, berarti itu mimpi enggak benar. Ya, mimpi enggak benar. Nah, wajah Rasul alaihissalatu wassalam itu adalah lebih condong ke arah bundar seperti rembulan purnama. Nah, walaupun tidak 100%. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya, hadis yang ke-12. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman ibnu Sallam. Qala haddatsana An-Nadhr ibnu Sumail an Shalih ibnu Abi Akhdar an Ibnu Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW alaihi wasallam abyadu ka'annama sighra min fiddah rajil as-sa'ri. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salam. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami An-Nadhr bin Sumail an Shalih dari Shalih bin Abil Akhdar dari Ibnu Shihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata adalah Rasulullah SAW abyad putih ka'annama sighra min fiddah, seperti beliau itu tercetak atau diciptakan dari perak. Nah, perak putih. Nah, sudah lewat dari kita, putihnya beliau adalah tidak putih bule ya. Tidak putih bule, tapi putih kemerah-merahan. Nah, rajila sa'ri, yang rambut beliau ikal, sedikit bergelombang. Pengertiannya tidak keriting, juga tidak terlalu lurus rambut beliau. Hadis ini ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, isinya sudah lewat bagi kita dari hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis yang ke-12 ini secara hadisnya ada sanad, rawi sanad bernama Shalih bin Abil Akhdar. Nah, Al-Hafidz Muhajjar Al-Asqalani menghukumi beliau adalah dhaifun yu'tabar bihi, lemah namun teranggap. Teranggapnya karena lemahnya itu tidak lemah sekali, apalagi kalau dikuatkan adanya hadis sahih yang maknanya adalah serupa dengan yang dibawakan dalam hadis ini. Bahwasanya beliau kulit beliau putih kemerah-merahan, kemudian rambut beliau ikal, tidak keriting, juga tidak terlalu lurus. 6. Sudah lewat bagi kita, sehingga tidak perlu kita ulang dari sisi, yakni penekanannya. Hadis yang ke-13. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala ahbarani Al-Lais ibn Sa'ad, an Abi Zubair, an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu min rijalis sanu'ah wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabahan Urwah ibnu Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabahan sahibukum yakni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bi sabahan dihya. Hadis dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, beliau mengatakan telah menghabarkan kepadaku Al-Lais bin Sa'ad dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, telah dinampakkan kepadaku para nabi. Uridu alaiya al-anbiya. Dijelaskan oleh para ulama, termasuk dalam syarah sahih Muslim. Uridu alaiya al-anbiya. Dinampakkan kepadaku para nabi. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, ketika beliau diisrokan. Nah, Isra Mi'raj. Karena beliau ketemu dengan para nabi. Nah, yang kedua dinampakkan kepada beliau dalam mimpi. Nah, sementara mimpi para nabi itu adalah wahyu. Nih. Artinya uridu alaiyal anbiya. Telah dinampakkan kepadaku para nabi. Kemudian beliau menceritakan, fa idza Musa alaihissalam darbun minar rijal. Musa alaihissalam dinampakkan kepadaku darbun minar rijal. Pengertian darbun minar rijal itu adalah wasatun minar rijal, pertengahan dari kalangan laki-laki. Artinya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Itu ya, ini tingginya, bentuknya, jasadnya, itu namanya ideal lah gitu, badannya. Itu Musa alaihissalam. Ka'anau min rijali sanu'ah. Beliau seperti dari laki-laki dari sanu'ah. Sanu'ah ini nama kabilah di Yaman yang sudah masyhur di kalangan orang Arab. Sanu'ah ini kabilah Yaman yang penampilan fisiknya itu mereka adalah ideal. Nah, pertengahan, tidak terlalu tinggi, terlalu pendek. Nah, dan bodinya bagus dan kuat orangnya. Nah, ya ini qabilah minal Yaman kanat ajsamuhu ma'rufah. Bodi mereka sudah dikenal di kalangan orang Arab bil kuah, kuat. Wal i'tidal, ideal. Wa husnul qamah, bentuknya bagus. Nah, itu Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya, wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihissalam. Aku juga melihat Isa bin Maryam, fa idza aqrabu man ra'aitu bi sabahan Urwah bin Mas'ud. Maka beliau lebih dekat. Nah, seperti orang yang aku lihat seperti Urwah ibnu Mas'ud. Urwah ibnu Mas'ud ini seorang sahabi. Nah, Urwah ibnu Mas'ud As-Sakhafi, seorang sahabi, sehingga dikenal kalangan para sahabat. Oh, berarti bentuknya seperti itu, seperti Urwah ibnu Mas'ud. Nah, beliau dari Bani Thaqif. Orang yang pertama dari Bani Thaqif, dari bangsa Taif yang masuk Islam. Ini Urwah bin Mas'ud. Beliau masuk Islam 6 setelah kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang kafir Quraisy mengutus Urwah 6 bin Mas'ud menjadi perwakilan orang-orang kafir Quraisy. ketika menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapati bagaimana para sahabat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Urwah bin Mas'ud ini sangat respek melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pemuliaan para sahabat kepada Rasul, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan disebabkan karena harta atau karena kekuasaan, tapi disebabkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Urwah bin Mas'ud juga sudah mengenal Rasulullah SAW bagaimana kecilnya beliau waktu di Mekah. Tentang akhlaknya, tentang kejujurannya. Sehingga beliau kemudian masuk Islam. Dan kemudian setelah beliau belajar Islam kepada Rasulullah SAW, beliau minta izin kepada Rasul untuk ke Taif, ke bangsanya, untuk berdakwah di sana. Awalnya tidak diizinkan oleh Rasulullah, tapi karena semangat beliau, agar kaumnya itu mengikuti beliau masuk Islam, melihat kebenaran Islam, beliau bersemangat. Beliau pulang ke Taif dan berdakwah kepada kaumnya. Sebagian kaumnya mendustakan, bahkan dari kalangan orang-orang yang mendustakan, ya ini menjadi sebab beliau mati syahid karena terkena panah dari sebagian kaumnya yang menentang dakwahnya beliau. Ini Urwah bin Mas'ud, yang beliau adalah disamakan seperti Isa bin Maryam, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam. Selanjutnya kata beliau, wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam, aku melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabahan sahibukum, yakni nafsahu. Maka yang paling dekat serupanya yang aku lihat adalah seperti sahabat kalian ini. Ya, orang yang bersama kalian ini. Ya, ini maksudnya diri beliau sendiri. Jadi Nabiullah Ibrahim itu seperti Rasulullah SAW. Serupa seperti Rasulullah SAW. Wa ra'aitu Jibril alaihissalam, dan aku melihat Jibril alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabahan dihya, maka beliau seperti yang aku lihat itu seperti dihya al-kalbi. Ini sahabat yang beliau punya, yakni paras wajah yang ganteng dari kalangan sahabat, yang paling ganteng dihya al-kalbi. Sehingga Jibril alaihissalam kalau menemui Rasulullah SAW dalam keadaan menjelma, ya seperti manusia, itu seringnya menjelma seperti Dihya al-Kalbi. Sahabat yang masyhur kegantengannya. Ini Dihya al-Kalbi. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Dari hadis ini, sebentar sebelumnya kita sebutkan, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, sehingga hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Imam Tirmidzi selain mengeluarkan dalam kitab ini Sama'il Al-Muhammadiyah, juga mengeluarkan dalam kitab Sunan beliau nomor hadis 3649. Faedah dari hadis ini, pertama, bahwasannya di antara manusia itu satu dengan yang lain ada keserupaan. Di antara manusia ada satu dengan yang lain ada keserupaan, itu satu hal yang wajar. Makanya kalau kita melihat orang kadang, ini kayak seperti fulan ya. Kan itu. Oh, ini kayak seperti yang pernah aku lihat siapa ya? Kadang antar satu orang dengan orang lain itu hampir-hampir serupa, hampir-hampir sama. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan para anbiya. Bahwasanya mereka menyerupai si fulan dari kalangan sahabat. Nabiullah Ibrahim seperti Rasulullah SAW. Tampilan posturnya, wajahnya seperti Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Jibril Ketika menjelma manusia menyerupai dihyah al-kalbi. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, adalah masing-masing yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu serupa dengan penampilan orang-orang dari kabilah Sanu'ah, di mana mereka adalah pertengahan dari kalangan laki-laki. Penampilannya adalah posturnya ideal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. 6. Bagus. Gagah. Kemudian Isa ibnu Maryam seperti sahabat Urwah bin Mas'ud. Kemudian Nabi Ibrahim seperti Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam seperti Dihyah al-Kalbi. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kemudian hadis ke-14. Qala haddatsana Sufyan bin Waqi wa Muhammad ibn Basar qala ahbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya 'ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifuli qala kana abyadu malihan muqassada. Hadis ke-14 ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2339, sehingga hadisnya sahih. Nah, hadisnya sahih dari sahabat Abu Tufail radhiyallahu anhu. Memang namanya Abu Tufail radhiyallahu anhu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Tufail, wa ma baqiya 'ala wajhil ardi ahadun, dan tidak ada tersisa di muka bumi ini seorang pun. Nah, yang pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali aku. Artinya beliau adalah termasuk sahabat terakhir. Nah, bahkan beliau menafikan tidak ada sahabat yang masih hidup. Sahabat yang pernah melihat Rasul kala itu yang masih hidup. Jadi beliau adalah sahabat yang paling terakhir. Nah, beliau menegaskan tidak ada yang tersisa di muka bumi seorang pun yang pernah melihat Rasulullah SAW kecuali aku. Kultu, maka aku berkata, ya ini Sa'id al-Jurairi yang mendengar atau mendengar ucapan Abu Tufail ini, sifhuli, nah, sebutkan sifat ciri-cirinya Rasulullah kepadaku. Qala, dijawab oleh Abu Tufail, kana abyadu malihan muqassada. Beliau Nabi SAW putih, bersih, bercahaya, muqassada. Nah, ideal. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, itu beliau. Rasulullah SAW. Ini juga menguatkan hadis-hadis yang sebelumnya kita baca. Beliau putih, dalam riwayat yang hadis, putih kemerah-merahan, bukan putih yakni kayak apa? Cina. Nah, bukan putih bule kayak gitu. Bukan putih, ai putih. Naam, yang bagus, putih yang bagus kemerah-merahan. Baik. Kemudian malihan itu, malih itu cemerlang. Menunjukkan bagus, naam, kemudian bersih, kemudian bercahaya, artinya kulit bercahaya, kita paham ya. Nah, kemudian muqassada. Muqassada artinya wasat, pertengahan. Yang di kita baca hadis-hadis di awal, tidaklah terlalu tinggi, juga tidak pendek, tapi mengarah ke tingginya lebih dominan. Ya. Mengarah ke tingginya dominan. Nah, itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-15 dari bab ini. Qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim ibn Mundhir Al-Khizami qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Sabit Az-Zuhri qala haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn Ahim Musa ibn Uqbah qala Musa ibn Uqbah an Quraib an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja saniyatain idza takallama ru'ya kan nur yahruju min baini sanayah. 6. Hadis ini ikhwan fillah jazakumullahu ayyakum ada pada sanadnya Abdul Aziz bin Abi Sabit Az-Zuhri. Nah, Abu Sabit Az-Zuhri yang namanya Abdul Aziz bin Abi Sabit Az-Zuhri itu adalah matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Kalau matrukul hadis itu hadisnya sangat lemah. Nah, hadisnya sangat lemah. Baik. Jadi hadis yang ada pada kita adalah hadisnya lemah. Namun dari sisi makna ini sudah lewat bagi kita. Sudah lewat bagi kita ikhwan fillah jazakumullahu Allah wa iyyakum bahwasanya kalau secara makna hadis ini artinya bahwa Rasulullah SAW aflaja saniyatain yakni gigi-gigi seri beliau itu berjarak agak renggang gitu. Idza takallama ru'yakan nur, kalau beliau berbicara, nah apabila beliau berbicara dilihat seperti bercahaya. Yahruju min baini sanayah, cahaya yang keluar di antara gigi-gigi seri beliau. Nah, yang ditetapkan dari hadis ini sebagaimana yang sudah lewat dari hadis yang sahih bahwasanya gigi Rasul alaihi salatu wasalam itu agak jarang. Nah, jadi ada jarak antara gigi satu tidak rapat. Nah, dan ini menambah kegagahan beliau alaihi salatu wasalam. Kalangan orang Arab dengan fis Arab, nah ketika gigi itu ada agak berjarak itu menambah yakni kegagahan dan kebagusan ketika berbicara. Adapun ketika dilihat seperti keluar cahaya di antara sela-sela gigi seri, wallahu a'lam bishawab. Karena ini hadisnya lemah, maka yang demikian kita tidak tetapkan dan kita tidak dustakan. Nah, karena hadisnya adalah lemah dari sisi lafaz ini. Adapun dari sisi gigi beliau agak berjarak, maka ini telah dikuatkan dari riwayat yang sebelumnya kita baca pada pertemuan yang lalu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai 15 hadis dari pertemuan kita dari bab pertama. Dan insyaallah akan masuk bab kedua, bab majaa fi khatamin nubuwah, bab yang menjelaskan tentang cap kenabian. Nah, khatam cap atau stempel kenabian. Walaupun ini juga masih ada kaitannya, yaitu sifat fisik, ciri fisik. Dari sisi adalah beliau memiliki ciri sebagai nabi, ada pada fisik beliau dikuatkan diantaranya dengan adanya cap, stempel. Nah, kenabian. Yang hadisnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Dari hadis ke-16. Sampai hadis yang ke-23. Kita cukupkan insyaallah, waktu sudah masuk isya. Ba'da isya insyaallah kita sambung, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Matahari qadir subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.